Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Thumma amma ba'd. Ma'asyarul muslimin wa ma'asyarat talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, dimana pada atau sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita sekian kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, baik terkait aktivitas dunia maupun aktivitas ibadah. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar fikih dari kitab Taisirul Alam Syarhu Umdatil Ahkam. Dan pada pertemuan terakhir masih kita membahas hadis yang ke-8 yang dibawakan oleh mu'alif di sini, yaitu hadis Amr ibn Yahya Al-Mazini an abihi, dari ayahnya. Qala, beliau mengatakan, syahidtu Amr ibn Abil Hasan, aku menyaksikan secara langsung Amr ibn Abil Hasan, sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada sahabat Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawr min ma'in fatawaddu'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abdullah bin Zaid tatkala ditanya tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau meminta bejana yang kecil yang berisi air. Kemudian setelah itu beliau berwudu dengan bejana itu dan mempraktekkan tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka. Fa'afa'a 'ala yadayhi minat tawr fa ghassala yadayhi thalathan. Kemudian beliau menuangkan di atas tangan beliau dari bejana kecil itu yang berisi air. Kemudian setelah itu beliau mencuci tangan beliau sebanyak 3 kali, yaitu telapak tangan. Tsumma adkhala yadahu fit tsaur famadmadah wastansyaqah wastantharah talatsan bi thalathi ghurafat. Setelah beliau mencuci kedua telapak tangan beliau, ya, setelah itu beliau memasukkan tangan beliau ke bejana kecil itu, maka setelah itu beliau berkumur-kumur, na'am, dan memasukkan air serta mengeluarkannya sebanyak 3 kali bisalati ghurfat atau ghurafat, dengan 3 kali cidukan. Tsumma adkhala yadahu fit tawr fa ghassala wajhahu thalathan. Kemudian setelah itu beliau masukkan lagi tangan beliau ke dalam bejana kecil itu yang berisi air, fa ghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau membasuh wajah beliau sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fa ghassala huma marratain ila al-mirfaqain. Setelah itu beliau masukkan lagi tangan beliau, na'am, dan beliau mencuci kedua tangan beliau sebanyak 2 kali sampai dengan kedua siku. Tsumma adkhala yadayhi fa masaha bihima ra'sahu fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Setelah beliau mencuci kedua tangan beliau sampai ke siku, ya. Setelah itu beliau masukkan lagi tangan beliau dan beliau mengusap dengan kedua tangan beliau kepala beliau. Fa'akbala bihima wa'adbara marratan wahidah, yaitu dengan memajukan kedua tangan beliau, setelah itu memundurkan sebanyak satu kali. Nanti akan disebutkan dalam riwayat yang lain. Naam, tata cara khusus mengusap kepala. Thumma ghassala rijlaihi, setelah itu beliau mencuci kedua kaki beliau. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan dalam konteks yang lain, fabada'a bimuqaddimi ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu. Dalam riwayat yang lain disebutkan secara ringkas, secara terperinci tentang tata cara mengusap kepala, yaitu beliau mulai dari depan, dari awal tumbuhnya rambut. Naam, setelah itu menuju sampai ke tengkuk beliau. Sampai ke tengkuk beliau. Wa adbara thumma raddahuma hatta raja'a ilal makanil ladhi bada'a min. Setelah itu beliau kembalikan lagi usapan tersebut sampai kembali ke tempat di mana beliau memulai mengusap kepala. Wa bi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan pula, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajana lahu ma'an fi taurin min sufrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, kemudian kami memberikan atau mengeluarkan untuk beliau air dari sebuah bejana, min sufrin, dari kuningan. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kemudian kata mu'alif di sini, at-taur shibhu atosti. Taur itu mirip seperti piring tapi tidak terlalu datar. Ada juga yang mengatakan seperti mangkok tapi tidak terlalu cekung. Intinya dia bejana yang kecil. Nah, gharibul hadis, kita jelaskan atau bacakan apa yang disebutkan oleh syarah di sini. Gharibul hadis, lafaz-lafaz asing pada hadis ini. Bitaur min ma'in. Ini kata taur. Rasulullah, sahabat Abdullah bin Zaid meminta taur, bejana yang kecil. Bil musanna, dihukumi kata ini dengan kata mu'annas. Dihukumi mu'annas. Dalam bahasa Arab, berbeda dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab ada istilahnya muzakkar dan mu'annas. Benda-benda itu ada diistilahkan laki-laki, ada diistilahkan perempuan. Kalau di bahasa Indonesia mungkin tidak ada, yang ada itu jenis kelamin, laki-laki atau perempuan dari kalangan manusia ataupun hewan. Kalau benda itu hampir tidak ada, tapi dalam bahasa Arab itu lebih lengkap, lebih luas. Sampai kata taur, bejana kecil ini dihukumi kata ini dengan mu'annas, perempuan. Wal ina'us sagir, taur ini adalah bejana yang kecil. Qala Zamakhsari, berkata Zamakhsari, ini ahli bahasa, wa huwa mudzakkarun 'inda ahli lughah, dan menurut pendapat sebagian para ulama, menurut ahli lughah, taur itu muzakkar. Jadi ada yang mengatakan mu'annas, ada pula nama yang mengatakan muzakkar. Yang kedua, fa'akfa'a 'ala yadihi 'amala wa sabba 'ala yadihi. Dalam hadis tersebut disebutkan fa'akfa'a 'ala yadihi, beliau menuangkan di atas kedua tangan beliau. Dan telah kita sebutkan, apabila disebutkan dalam konteks hadis atau konteks ayat, kalau disebutkan tangan secara mutlak, maka maknanya adalah kedua telapak tangan, kecuali kalau ditambah dengan keterangan yang lain, seperti misalnya ilal mirfaqain, tangan kedua telapak tangan sampai dengan siku, baru dibawa makna tangan ini bukan telapak tangan, tapi maknanya lebih dari itu. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada ya tambahan kata ya setelah tangan, maka menunjukkan makna tangan itu adalah kedua telapak tangan. Maka sahabat Abdullah bin Zaid tatkala ditanya ya, tentang wudunya Nabi SAW, beliau meminta bejana yang kecil berisi air. Setelah itu beliau menuangkan air tersebut di atas kedua telapak tangan beliau. Amala wa sabba ala yadih. Setelah itu beliau miringkan bejana kecil itu dan beliau tuangkan air ya ke atas kedua telapak tangan beliau. Kemudian yang ketiga, lafaz hadis berikutnya min sufrin. Ya, bejana itu terbuat dari kuningan. Bidhammis sadi wa sukunil fa'i, dengan di dhammah ya huruf sad dan disukunkan huruf fa. Maknanya adalah nau'un minan nahas. Ya, salah satu jenis dari tembaga ya, atau diistilahkan kuningan ya, sebagian menyebutkan kuningan. Nah, boleh ya menggunakan bejana ya, semua bejana ya, bahkan semua bejana hukum asalnya boleh. Ya, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya untuk kalian boleh dimanfaatkan. Ya, dari sini diambil faedah yang disebutkan oleh para ulama, hukum asal perkara dunia atau apa saja yang ada di dunia ini boleh kita gunakan, boleh kita manfaatkan sampai datang dalil tentang keharamannya atau larangannya. Ini hukum masalah dunia. Dan ini berbanding terbalik dengan perkara akhirat. Ya, perkara akhirat hukum asalnya adalah haram. Tidak boleh kita berkata masalah akhirat, tidak boleh kita melakukan sebuah gerakan atau ibadah dalam masalah akhirat kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ya, kalau tidak ada dalil maka tidak boleh kita melakukannya dan tidak boleh kita menganggapnya ibadah. Sebagai contoh misalnya kita menunaikan sholat 5 waktu. Kenapa kita lakukan? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah. Kenapa kita puasa bulan Ramadan sebanyak 30 hari, tidak 20 hari, tidak 40 hari atau tidak beberapa hari? Ya, jawabannya karena ya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpuasa sebanyak sebulan penuh. Ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi terkait dengan bejana, semua bejana itu boleh digunakan. Hanya saja yang terjadi khilaf di kalangan para ulama karena ada nas hadis tentang ini ya, yaitu bejana emas dan perak. Ya, hukum menggunakan bejana emas dan perak boleh tidak? Ya, menggunakan bejana emas dan perak itu untuk wadah. Apakah misalnya untuk mangkok, untuk cangkir? Ya, mungkin ada ya di antara manusia mungkin terlalu kaya atau kekayaannya luar biasa. Ya, perabotan rumah tangganya terbuat dari emas. Ya, ember mungkin, ember atau bak mandinya mungkin terbuat dari emas. Nah, yang jadi masalah boleh tidak menggunakan emas dan perak itu untuk bejana, ya, menampung air atau yang lainnya. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama karena ada nas hadis tentang ini, yang para ulama berbeda pandangan di dalam ya menafsirkannya, menjelaskannya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Ya, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian konteks hadis, jangan kalian minum ya menggunakan bejana emas dan perak, dan jangan pula kalian makan menggunakan bejana emas dan perak. Sesungguhnya bejana emas dan perak itu untuk mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Ya. Untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Dari hadis ini ada beberapa yang disepakati oleh para ulama, ada pula yang para ulama berselisih pandang tentangnya. Kesepakatan para ulama, nah, atau faedah yang disebutkan oleh para ulama dan mereka bersepakat di atasnya, dari hadis ini diambil faedah tidak boleh ya menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum, karena disebutkan secara ya sore jelas, jangan kalian minum dan jangan pula kalian makan menggunakan bejana emas dan perak. Jelas sekali ya, sangat jelas ya, dan ini sepakat para ulama, tidak ada khilaf, tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum, apakah dijadikan piring ataukah cangkir atau yang semisalnya. Nah, terjadi khilaf di kalangan para ulama bagaimana menggunakan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum, seperti misalnya menampung air ya, apakah boleh? Sebagian para ulama membolehkan. Di antara alasan mereka, kata mereka, dalam hadis itu hanya disebutkan emas dan perak, hanya disebutkan untuk makan dan minum, tidak dilarang untuk digunakan sebagai bejana. Sebagian lagi menyebutkan ya, tidak boleh pula ya menggunakan emas dan perak, ya bejana yang terbuat dari emas dan perak, walaupun bukan digunakan untuk makan dan minum. Karena illahnya disebutkan dalam hadis itu, fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ini illahnya. Karena sesungguhnya emas dan perak itu untuk mereka, orang-orang kafir, dan untuk kalian di akhirat. Ya. Jadi selain emas dan perak, na'am, apabila itu ya berasal ya dari bejana yang lain, maka ini diperbolehkan. Ya. Maka ini diperbolehkan. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama adalah menggunakan bejana emas dan perak untuk bersuci. Wallahu ta'ala alam biswab. Kemudian yang keempat, lafaz hadis berikutnya yang asing, ilal mirfaqaini marratain. Ya, beliau mencuci kedua telapak tangan beliau atau tangan beliau sampai dengan kedua siku. Qala As-Sun'ani, berkata Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, kadza bi nuskhatil 'Umdah lafdhu marratain wa lafdhu Al-Bukhari fil hadis marratan marratan. Marratain marratain. Seperti itulah yang tertulis di naskah atau dokumen dalam Umdah, ya, lafadznya adalah marratain, lafadznya mufrad ya, marratain. Dan juga dalam lafadz Al-Imam Bukhari dalam hadis ini marratain marratain ya, di dalam lafadz Al-Imam Bukhari disebutkan marratain marratain ya. Wa kadza fi Muslimin maqarraran walam yunabbih az-Zarkasi ila hadza. Begitu juga yang disebutkan dalam Sahih Imam Muslim, yang disebutkan marratain marratain. Jadi lafaz hadis ini ada yang berbentuk katanya marratain saja, ada yang marratain itu diulang dua kali, marratain marratain. Ya, sebenarnya maknanya sama. Ini hanya menunjukkan ketelitian para ulama. Ya, ketelitian para ulama di dalam meriwayatkan hadis. Ya, lafaz yang seperti ini saja ya mereka pelajari. Ya, mereka pelajari. Ya, sangat teliti mereka. Jadi dalam konteks sebagian konteks hadis itu disebutkan marratain, katanya cuma satu. Dalam konteks yang lain itu diulangi dua kali, marratain marratain. Walam yunabbih Az-Zarkasi ila hadza, dan Al-Imam Az-Zarkasi ya tidak mengingatkan hal ini. Kemudian al-ma'na al-ijmali, makna global atau makna secara umum hadis ini. Kata syarih ya Syekh Abdullah Al-Bassam, hadzal haditsu yu'rafu ma'nahu mimma taqaddama fi syarhi hadits Utsman. Hadis ini ya, nam diketahui maknanya dari apa-apa yang telah lalu dari penjelasan hadis Utsman. Jadi hadis yang ke-8 ini mirip ya, dengan hadis yang ketujuh. Kedua-duanya menjelaskan tentang sifat atau tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir. Hanya saja ada di sana nanti akan disebutkan faedah tambahan ya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Li'anna kila al-hadithain yasifani al-wudu al-kamilah lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kedua hadis ini, hadis yang ketujuh yang telah kita sebutkan, hadis Utsman bin Affan dan juga hadis Abdullah bin Zaid ini, kedua-duanya ya menjelaskan tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Illa kecuali annahu yujadu fi hadzal haditsi ziyadatu fawaid 'alal haditsi sabiq. Ya, hanya saja didapati pada hadis ini, hadis yang ke-8 ini, hadis Abdullah bin Zaid, itu faedah tambahan yang tidak disebutkan pada hadis sebelumnya, hadis yang ketujuh. Walaupun mirip ya, hadisnya sama-sama menjelaskan tentang tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mualif tetap membawakan hadis ini ya? Karena ada faedah lain. Ya, ada faedah tambahan yang bisa kita ambil. Najmaluha bima ya'ti. Ya, najmaluha bima yali. Yang kami ringkaskan nah faedah-faedah tambahan tersebut berikut ini. Yang pertama di antara faedah tambahan dari ya hadis ini yang tidak disebutkan pada hadis yang ketujuh. Yang pertama sarraha huna bi annal madmadata wal istinsaqah ats-tsalatsa min tsalati ghurfatin. Di antara faedah tambahan pada hadis yang ke-8 ini dijelaskan dengan gamblang, dengan jelas ya pada hadis ini bahwasannya berkumur-kumur dan memasukkan air itu sebanyak 3 kali dari 3 kali cidukan ya. Pada hadis ke-8 itu, hadis yang ke-7 tidak disebutkan faedah ini. Jadi diambil faedah pada hadis ini bahwasannya tatkala kita berkumur-kumur dan memasukkan air itu sebanyak 3 kali dari 3 kali cidukan. Ya, 3 kali cidukan. Kemudian yang kedua, faedah hadis yang ke-8 ini, fil hadis sabiq dzukira anna ghasral yadain thalathan wa bi hadzal hadisi dzakarahu marratain faqat. Pada hadis yang lalu, pada hadis yang ketujuh, disebutkan bahwasannya mencuci kedua tangan itu sebanyak ya 3 kali. Dan pada hadis ini disebutkan mencuci tangan sebanyak 2 kali saja. Apa faedahnya? Sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasannya ya hukum mencuci kedua tangan sampai dengan kesiku itu yang wajib adalah sebanyak 1 kali. Yang wajib adalah sebanyak 1 kali. Lebih dari itu 2 kali dan batas terakhir ya 3 kali itu hukumnya sunnah. Ya, karena disebutkan dalam berbagai macam konteks hadis, hadis yang ketujuh yang telah kita sebutkan, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangan beliau sampai kesiku sebanyak 3 kali. Terkadang pula pada tempat yang lain beliau mencuci sebanyak 2 kali, kadang pula 1 kali. Yang menunjukkan ya mencuci ya kedua tangan itu bisa kita amalkan, bisa kita lakukan dengan berbagai macam variasi. Ya bisa 1 kali dan ini wajib hukumnya. Bisa lebih dari 2 kali sampai batas terakhir 3 kali dan ini hukumnya sunnah. Ya, dan ini hukumnya sunnah. Ya, bisa 2 kali. Bisa pula 3 kali. Kemudian yang ketiga di antara faedah hadis ini adalah qauluhu, perkataan beliau, tsumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya sahabat Abdullah bin Zaid yang memasukkan tangannya ya, yadahu bentuknya mufrad, memasukkan satu tangannya ya Faghassala wajhahu thalasan. Kemudian beliau mencuci wajah beliau sebanyak 3 kali. Ya. Ifradul yad di dalam lafaz hadis ini disebutkan kata tangan itu dengan mufrad. Karena ini berpengaruh nanti ya tentang tata cara mengambil air. Ya, tentang tata cara mengambil air. Yang disebutkan dalam hadis ini itu bentuknya mufrad, menunjukkan berarti diambil faedah dari hadis ini, lafaz hadis ini, menciduk air itu satu kali dengan satu tangan. Kemudian kita basuh wajah kita. Ini ada pendapat sebagian para ulama. Ya. Nah, riwayatu muslimin wa aktsar wa aktsaru riwayatil Bukhari. Dan ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan kebanyakan dari riwayat Imam Bukhari. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi mengomentari ya, hadis ini atau potongan hadis ini, ba'da dzikrihi ahaditsa ar-riwayatain. Ya, setelah beliau menyebutkan hadis-hadis ya dari berbagai macam riwayat. Ya dalatun ala anna dzalika sunnah. Yang menunjukkan kita mengambil air yang menggunakan satu tangan tatkala berwudu dari sebuah bejana itu sunnah. Itu sunnah. Jadi kita ambil satu ya, satu cidukan kemudian kita basuh wajah kita. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ini sunnah. Hanya saja di sini ada tambahan dari beliau. Walakin al-masyhur alladhi qata'a bihil jumhur annal mustahab akhdul ma' lil wajhi bil yadain jami'an likaunihi ashalu wa aqrabu ilal isbagh. Kata Imam Nawawi rahimahullah menambahkan faedah yang beliau sebutkan, dan akan tetapi yang masyhur yang itu telah naam pasti dari jumhur para ulama bahwasanya yang mustahab yang sunnah pula mengambil air untuk membasuh wajah itu menggunakan dua tangan secara keseluruhan. Ya, tujuannya apa? Likaunihi ashalu wa aqrabu ilal isbagh. Ya. Karena menggunakan kedua tangan tatkala kita ingin membasuh wajah itu lebih mudah dan lebih dekat untuk menyempurnakan wudu. Ya. Nah, jadi ini faedah yang ketiga. Tatkala kita mau membasuh wajah itu ya bisa menggunakan satu tangan. Ya, ini juga sunnah. Satu tangan kita ambil air, kita basuhkan wajah kita. Ini juga sunnah. Dan juga sunnah boleh kita gunakan dan ini lebih mudah. Ya, tatkala kita ingin membasuh kedua wajah, membasuh wajah itu menggunakan kedua tangan. Ya, itu lebih mudah. Ya, terserah mana yang antum pilih. Ya. Kalau misalnya tangan kita yang kiri mungkin lagi selio ataupun tidak selio, ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan tangan satu, ya silakan. Ini juga sunnah. Ya, kalau kemungkinan sulit yang menggunakan satu tangan ketika mengambil air untuk membasuh wajah, boleh kita menggunakan kedua tangan sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur para ulama. Kita masukkan kedua tangan kita ke dalam bejana, ya, kemudian kita basuh wajah kita. Ya, kedua-duanya boleh. Yang keempat di antara faedah di sini, qala fil hadis sabiq, disebutkan dalam hadis yang lalu, hadis yang ketujuh, thumma masaha bi ra'sihi, ya, kemudian beliau mengusap kepala beliau, ya, mengusap kepala beliau, ya. Nah, perkara mengusap ini sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang disyariatkannya, ya. Mengusap kepala, ya, itu termasuk ya rukun min arkanil wudu. Ya, rukun min arkanil wudu. Rukun dari rukun-rukun wudu. Ya. Dan tidak sah berwudu ya tanpa mengusap kepala. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Naam, apakah boleh mengusap hanya sebagian kepala? Ya, hanya sebagian kepala. Ya. Dan yang berpendapat bolehnya mengusap sebagian kepala ini dari kalangan Syafi'iyah. dan pada praktiknya pula sebagaimana yang kita sebutkan, ya. Nah, mereka berpendapat atau sebagian para ulama berpendapat bolehnya mengusap sebagian kepala, itu mereka juga berselisih tentang praktiknya, tentang kadar sah mengusap sebagian kepala sampai mana? Apakah setengah kepala? Ya. Apakah sebagian saja? Bahkan ada sebagian pendapat itu hanya mengusap sebagian rambut saja. Ya, ini ada pendapat sebagian para ulama. Hanya saja pendapat ini pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah. Nah, nanti akan disebutkan ya tata cara yang khusus, yang spesifik, yang lebih jelas, yang lebih rinci. Ya, bagaimana cara mengusap kepala yang benar? Wa hadha ta'bir yumkinu ta'wiluhu bi ba'dir ra'si kama awwalatil ayah wamsahu bi ru'usikum. Dan ini adalah ta'bir, penjelasan yang memungkinkan ta'wilnya, penjelasannya ya, bi ba'dir ra'si, sebagian kepala. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat wamsahu bi ru'usikum. Ya, usaplah kepala-kepala kalian. Ya. Tapi hadal hadis sarraha bimashihi kullihi. Dan di dalam hadis ini menjelaskan secara gamblang, secara jelas, ya. Naam, tata cara mengusap kepala yang diusap itu seluruhnya. Ya. Jadi dari hadis ini ya diberikan faedah ya, menjelaskan hadis yang ketujuh yang masih umum tentang tata cara mengusap kepala itu yang diusap adalah seluruh kepala. Nanti akan disebutkan ya tata caranya. Wa fassala fi kaifiyatil mashi. Dan dalam hadis ini dirinci ya tentang tata cara mengusap kepala. Wa syar'u yubayyinu ba'dahu ya yubayyinu ba'dahu ba'dhon. Dan ya, syariat atau hadis ini menjelaskan ya, dan syariat itu menjelaskan sebagian ya, hadis atau sebagian ayat ya dengan yang lainnya. Maksud mualif di sini atau syari di sini, apabila ada perintah yang sifatnya mutlak dan di situ ada muqayyad, maka kita ambil lafadz yang muqayyad. Kalau di sana ada perintah sifatnya mujmal umum dan ada mufassal yang lebih rinci, maka kita ambil yang lebih rinci. Itu yang dimaksud oleh mualif di sini. Jadi kalau misalnya kita dapatkan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sifatnya masih umum, kemudian di sana ada ayat atau hadis yang menjelaskan secara lebih rinci, maka kita pakai yang lebih rinci. Ya, mengusap kepala itu disebutkan dalam ya hadis, ada sebagian menyebutkannya secara global, diusap begitu saja. Ya, diusap begitu saja. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan tata cara yang lebih khusus, yang lebih rinci. Maka kita pakai yang lebih rinci, yaitu mengusap seluruh kepala, ya, bukan hanya sebagian saja, bukan hanya sebagian rambut saja. Kemudian kata syarih di sini, fadalla ala wujubi mashihi kullihi kama taqaddam. Maka hadis tersebut menunjukkan ya wajibnya mengusap kepala seluruhnya. Nah, paham insyaallah ya. Nah, disebutkan di sini ya, dalam hadis yang ke-8 ini ya, mengusap kepala secara rinci itu dimulai dari awal tumbuhnya rambut. Ya, dari depan. Ya. Dari depan kemudian ditarik ke belakang. Ya. Nah, summa disebutkan di sini bada'a bimuqaddami ra'sihi. Dimulai dari depan awal permulaan tumbuhnya rambut. Ya, dari sinilah ya. Naam. Kalau misalnya ada permasalahan bagaimana misalnya apabila rambut seorang itu tumbuhnya agak ke belakang. Dari mana kita memulai mengusap? Jawabannya adalah yang naam kebiasaan manusia itu tumbuhnya rambut di mana? Ya. Tumbuhnya biasanya dari depan. Ya, kalau qadarullah masyaallah, naam sampai tengah ya dimulai tetap dari depan. Walaupun rambutnya ya tumbuh sampai ke belakang dari belakang atau dari tengah. tetap dimulai dari awal tumbuhnya rambut, kemudian ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, ya, hatta dhahaba bihi ma ila qafah, sampai itu diusaf, ditarik kedua telapak tangan itu sampai ke tengkuk kita. Tsumma raddahuma hatta raja'a ilal makanil ladzi bada amin. Kemudian dikembalikan lagi, ya, ke tempat awal kita mengusap, ya, ke tempat awal kita mengusap, sambil setelah itu, nah, mengusap kedua telinga, ya, karena kedua telinga itu termasuk kepala, al-udunan minar rosi, ya, kedua telinga itu termasuk kepala. Jadi ini tata cara yang lebih jelas dan benar, tata cara mengusap kepala, ya. Jadi tidak benar atau kurang tepat kalau ada yang mengusap kepala hanya sebagian atau sebagian rambut, ya, sebagian rambut, ya. Nah, mereka beralasan lafadznya umum, ya, memang benar di sebagian hadis itu disebutkan umum memang, ya. Tsumma masaha ra'sahu bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepala beliau, memang benar di sebagian hadis itu disebutkan secara umum. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Hanya saja ayat dan hadis ini yang menjelaskan tentang yang mengusap kepala itu dijelaskan dengan hadis yang lain. Maka dalam hal ini, ya, kita harus memegang, ya, hadis yang lain yang menjelaskan secara rinci. Ya, yang menjelaskan secara rinci. Sebagaimana kita sebutkan, para ulama menyebutkan kalau misalnya ada hadis yang global, ada hadis yang khusus, maka kita ambil yang lebih khusus. Ya, kita tidak memakai yang global. Kita bawa yang global tadi ke hadis yang lebih khusus. Jadi ini tata cara yang benar. Ya, tata cara mengusap kepala, yang diusap itu adalah na'am seluruh kepala, di awal dari awal tumbuhnya rambut sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang kelima di antara faedah hadis ini, fil hadisain yuzkaru indal matmadati wal istinsyaqi annahu yadkhulu yadan wahidan. Di dalam dua hadis ini, ya, di dalam dua hadis itu disebutkan tata cara berkumur-kumur dan memasukkan air itu dengan cara memasukkan satu tangan. Ya, jadi ketika kita berkumur-kumur itu hanya menggunakan satu tangan. Kita ambil air, kemudian kita masukkan ke mulut, ya, bersamaan dengan memasukkan air pula, ya, ke hidung dan dikeluarkan. Ini tata cara na'am berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, atau istilahnya istinsyak, ya. Nah, dan disunahkan itu na'am sebanyak 3 kali, ya, cidukan. Wa fi hadzal hadis dzukira annahu adkhala yadih inda na'am ghuslihima wa mashir ra'si. Dan di dalam hadis ini disebutkan memasukkan tangan, ya, ketika mencuci keduanya dan mengusap kepala. Yang keenam, al haditsu sarraha bi ghusli rijlain wa huna lam yadhkurhu. Di dalam hadis yang kedelapan ini, ya, disebutkan secara jelas mencuci kedua kaki, dan di sini tidak disebutkan berapa kali cucian. Ya, disebutkan dalam hadis ini hanya setelah Rasulullah sallallahu atau setelah sahabat Abdullah bin Zaid, ya, mengusap kepala beliau, beliau mengatakan atau disebutkan dalam hadis ini tsumma ghassala rijlaih. Ya, setelah itu beliau membasuh kedua kaki beliau. Ya, tidak disebutkan berapa kalinya. Hanya disebutkan mencuci kedua kaki. Nah, wa ghasluhuma minal furudi al-muttafaqi 'alaiha, dan membasuh kedua kaki itu tetap diwajibkan, dan ini disepakati. Kalaupun misalnya tidak disebutkan yang mencuci kedua kaki, itu tetap diwajibkan. Ya, karena dalam hadis-hadis yang lain itu diperintahkan untuk kita mencuci kedua kaki, karena mencuci kedua kaki itu termasuk anggota wudu yang wajib dibasuh, dan bahkan ini termasuk ruknun min arkanil wudu. Ini termasuk rukun dari rukun-rukun wudu. Tidak sah seorang berwudu tanpa dia membasuh kedua kaki, kecuali kalau dia memakai khuf. Ya, kalau dia memakai khuf, ya dia tidak membasuh kedua kaki, tapi mengusap kedua kaki. Ya, nah kalau dia memakai khuf, nah diperbolehkan untuk dia tidak membasuh, tapi mengusap atas khuf. Dan syarat khuf yang disebutkan oleh para ulama, kapan sesuatu itu dikatakan khuf, syaratnya adalah menutupi mata kaki. Ya, menutupi mata kaki. Ya, apakah itu istilahnya sendal sepatu atau sepatu sendal atau sepatu. Ya, dia dikatakan khuf secara istilah syar'i dan boleh kita mengusap, ya, tatkala kita berwudu. Itu syaratnya dia harus menutupi mata kaki. Ya, kalau misalnya ada sepatu ternyata masih memperlihatkan mata kaki, maka tidak sah kita mengusap sepatu itu. Ya, atau kaos kaki masuk pula. Ya. Kalau misalnya ada kaos kaki ternyata tidak menutupi mata kaki, maka dia bukan dikatakan khuf. Ya, istilah khuf itu adalah sesuatu yang menutupi kaki, apakah dia sepatu atau sandal sepatu atau kaos kaki, dan dia menutupi mata kaki. Barulah dia dikatakan khuf. Dan apabila seorang ingin yang mengusap khuf, boleh baginya, karena itu termasuk khuf. Dan juga ada juga syarat-syarat yang lain, insya Allah nanti akan disebutkan tata cara mengusap khuf. Fala yakunu fi tarki dzikrihi ma huna. Maka tidak boleh untuk meninggalkan penyebutan kedua kaki di sini. Ma yadulu ala adami wujubi ghuslihima. Ya, tidak menunjukkan tentang tidak wajibnya membasuh kedua kaki. Kalau misalnya nam tidak disebutkan membasuh kedua kaki, ya, karena disebutkan dalam hadis-hadis yang lain itu membasuh kedua kaki, dan dia termasuk naam sesuatu yang wajib dibasuh. Wallahu ta'ala alam biswab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Seolah nanti kita akan selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.